kabarmu? Apa kabar semua? Semoga baik selalu. Kini saatnya cari pemimpin bijak, untuk jadi pengayom rakyat, untuk jadi panutan kita, untuk jadi pemimpin semua. Kampanye dari pintu ke pintu. Yeah!